lentera yang terang cahayanya. Apa yang sedang kau cari? Coba jelaskan padaku. Mungkin ku dapat menolong yang sedang engkau cari. Yang sedang engkau nanti kau jadi